السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله kita bersama-sama dapat bermuajahah, berkumpul dalam satu majelis, majelis di mana di majelis itu kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, di mana di majelis itu kita bersama-sama berzikir mengagung-agungkan asma Allah, di mana di majlis itu kita membaca sejarah Habibuna Muhammad, di mana di majlis itu kita menimba ilmu agama Allah. Semuanya ini tidak lain insya Allah menjadi bekal kita untuk besok di akhirat. Amin ya Allah. Kita peringati Tahun Baru Islam tidak lain mengingatkan kepada kita. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kiai akan hijrah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahun baru ini diambil dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup itu saja, mengingatkan kepada kita bahwa umur kita yang diberi oleh Allah untuk persiapan besok di akhirat ini tambah kurang. Umurnya tambah, nominalnya tambah, bilangannya tambah, tapi jatah dari Allah berarti tambah kurang. Artinya tahun baru datang mengingatkan kita, kita tambah dekat, mati. Kita akan yakin kok lemas mas, saya terus terang sudah loyo ini ketiga nih ceramah ya. Tadi pagi tempat kiat sorry sama Habaib, juga ada temannya Habib Ahmad Mahfud MD ya. Tadi Malang, sekarang sini. Jangan lemes saya duduk. Sanggup? Nih. Kita harus sadar bahwa kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Ininya lemes. Ini lemes, santing ini. Ingat, nasibmu besok di akhirat, di kuburan yang akan kau tempati sebentar lagi, tergantung apa yang kau kerjakan sewaktu di dunia. Apa yang kau amalkan, apa yang kau kerjakan, apa yang sudah kau lakukan untuk bekal besok di akhirat. Lebih-lebih apa yang sudah kau perjuangkan untuk menyenangkan Habibuna Muhammad. Sudah sering mendengar besok ada syafaat Rasulullah. Nabi akan bangkit membantu umatnya, mencari umatnya, menolong umatnya. Jelas, betul, itu harapan kita. Tak mengandalkan amal, yang penting besok bisa bertemu Rasulullah, diakui Rasulullah, dapat syafaatnya Rasulullah. Insya Allah tempat kita adalah surga Allah. Itu pegangan kita, itu keyakinan kita. Karena kita pasti akan meninggal. Saya mau berangkat ke sini, kiai terdekat kepada saya meninggal. Belum berangkat sudah dengar kabar pulang meninggal. Belum sampai sudah dengar lagi pulang meninggal. Kita juga akan datang, dirinya akan meninggal. Betul? Yakin? Betul? Yang ngomong pasti akan meninggal. Nah, yang ngomong akan meninggal pasti, apalagi yang dengarkan. Nah, jelas ini yang alim-alim ini akan meninggal, apalagi yang bodoh-bodoh. Kita akan meninggal, nasib kita besok di kuburan. Entah berapa tahun kita berada di alam kubur, sampai di mahsyar, sampai di sirat, persidangan Allah, sampai terakhir adalah surga atau neraka, yang menentukan adalah sekarang nasib kita sewaktu di dunia. Yakin? Yakin? Yakin akan meninggal? Itu belakang sana yakin meninggal? Yakin? Ibu-ibu yakin meninggal? Yakin? Semua yakin? Pasti akan meninggal? Sudah siap? Sudah siap? Belum. Minggu depan meninggal, siap? Bulan depan? Tahun depan? Ini. Kapan siapnya? Kita yakin akan meninggal. Ini dasarnya ini. Jangan masuk Syiah dulu, jangan masuk Wahabi, jangan masuk Ahmadiyah, jangan masuk. Ini dasar. Kita bukan main-main. Kita bukan mengumbar nafsu. Kita capek. Kita segala-galanya kita lakukan. Tapi ingat, ini perjuangan, bukan perjuangan dunia. Bukan perjuangan partai. Bukan duit. Perjuangan alam kubur. Kita sedang mencari agar kuburan kita besok menjadi roboh miryadil jannah. Amin ya Allah. Kita menginginkan besok bisa diakui oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Karena kita yakin akan meninggal. Lihat sekarang sudah tahunnya berubah, 1434. Kemarin 33. Jalan ini terus. Umur kita jalan terus, betul? Apa pengen berhenti? Siapa yang pengen berhenti? Pasti akan berhenti. Ini. Pikir ke sana. Jangan pikirkan dunia. Nabi mendidik kita hidup di dunia untuk besok di akhirat, bukan untuk di dunia. Sehingga apa yang kita miliki, ilmu kau punya, jadikan ilmumu bukan untuk mencari nama di dunia, tapi cari inilah kedudukan besok di akhirat. Kau dai, kau panglong berat, kau pejabat, ingin selamat selagi jadi pejabat. Mumpung aku pejabat, aku ingin ambil dalam misi Rasulullah agar aku besok bisa bertemu Rasulullah dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Mumpung aku punya duit, akan aku jadikan duitnya untuk membeli surga Allah. Itu Quran. Itu pesan Rasulullah. Karena semuanya ini sementara. Kau hidup pasti akan mati. Kau kaya, bisa-bisa kau melarat. Kau pejabat, bentar lagi juga. Ini. Ikhtanim, ikhtanim. Mengingat tahun baru, ingin sadar akan umur kita. Ternyata sudah banyak berjalan di dunia. Tinggal sisa sebentar. Apa yang sudah aku persiapkan? Apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana kalau aku masuk ke liang kubur? Bagaimana nanti di mahsyar? Bagaimana pertemuan dengan Rasulullah? Dengan muka apa aku akan bertemu dengan Rasulullah? Dengan ucapan apa aku akan minta syafaatnya Rasulullah? Tolong koreksi dirinya sendiri. Setiap individu koreksi dirinya. Adakah muhasabah? Sidang sebelum kau besok di sidang. Dari sinilah kita berusaha sedapat mungkin lewat jalan tol. Kita sudah enggak punya amalan yang banyak, enggak punya ibadah banyak. Coba tanyakan di sini, siapa yang tahajudnya semalam 500 rakaat? Ada? Ada? Mau lihat mukanya coba. Jangan lagi 500. 50%-nya 250 ada. Gereng-gereng. 10 rakaat sudah untung. Amalan-amalan kita sangat sedikit. Dosa numpuk. Maksiat banyak. Lebih banyak ngobrol, lebih banyak lihat TV, lebih banyak daripada kita di majlis, daripada kita berzikir kepada Allah. Tinggal satu harapan kita, semoga diakui Nabi Muhammad. Semoga bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Semoga tidak ada dinding pemisah. Semoga Nabi Muhammad tidak murka kepada kita. Semoga Nabi Muhammad ridha kepada kita. Wa krimil arwah minna bilika khairin adabin. Muliakan kami ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dengan Habibuna Muhammad. Kalau kita sudah diakui Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sangat sayang, sangat peduli, sangat-sangat memperhatikan kita. Surga pun ditolak oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Ingin tahu keadaan umatnya. Mana umatku? Sehingga minta kepada Allah. Berapa hadis yang menerangkan semacam ini? Bisakah kita termasuk umat Nabi Muhammad? Yang diakui Nabi Muhammad. Yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Koreksi dirimu. Bagaimana kau dengan perjuangan Nabi Muhammad? Hijrah, salah satu momentum perjuangan Rasulullah. Lihat keadaan umat Nabi Muhammad. Diobok-obok, dirusak, disesatkan, dimurtadkan, dipecah belah. Kau diam, kau bungkam, kau tidak peduli. Jangan harapkan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Jangan harapkan bisa diakui oleh Nabi Muhammad. Dengan muka apa? Mau jawab apa? Hai pemuda, hai konglomerat, hai pejabat, hai ulama. Kalian hidup. Sedangkan di hadapan kalian tahu bahwa di hadapanmu ada perusak-perusak umatku. Ada yang mengobok-obok misiku. Ada yang merusak ajaranku. Kalian diam. Kalian tidak enak. Kalian takut. Kalian lebih mengutamakan dunia. Ya Allah, kalau sudah enggak diakui Nabi Muhammad kemana? Kalau sudah tidak diterima oleh Rasulullah, mau kemana? Kalau sudah tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, mau kemana? Wailun liman la yarani yawmal qiyamah. Neraka wail. Neraka wail. Buat orang besok di akhirat tidak bersebut, tidak dapat bertemu dengan aku. Tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, jangan harapkan syafaat Nabi Muhammad. Selama kita mendapatkan syafaat, dosa numpuk, berkat syafaat, dosa itu akan diampuni oleh Allah. Syafaati li ahlil kabair min ummati, kata Rasulullah. Syafaatku buat mereka daripada umatku yang berlumuran dosa-dosa besar. Dosanya banyak, tapi dapat syafaatnya Rasulullah, surga tempatnya. Allah akan ampuni dosanya. Di sini, jalan pintas. Bagaimana kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad? Anda bayangkan saja. Lihat perjuangan Nabi. Hijrahnya, lihat. Apa hijrahnya? Enak Nabi. Ayo, panggil truk. Bawa barang-barang saya. Saya pakai mobil. Semua harta transfer. Enggak. Nabi jalannya saja bukan jalan yang biasa dilalui. Manggil Abdullah bin Ureqat untuk penunjuk jalan tujuannya. Karena di belakang ada orang-orang kafir yang akan mengejarnya, akan membunuhnya, sampai diumumkan siapa mendapatkan kepala Muhammad hidup atau mati. 100 unta baginya. Tak gampang, Pak. Agama kita agama perjuangan. Agama kita agama pengorbanan. Agama kita tidak mudah begitu saja. Harus kita bisa beli surga itu. Beli surga. Jangan cuma ngiming-ngiming surga. Beli. Kau punya uang. Beli dengan uangnya surga Allah. Kau punya jiwa. Kau punya nyawa. Beli surga Allah dengan jawabmu. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sadar. Khususnya yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Entah nikmat kekuatan. Entah nikmat masa. Entah nikmat ilmu. Entah nikmat harta. Entah nikmat kedudukan. Semuanya itu untuk apa kau gunakan? Ingat apa yang saya katakan. Permasalahan setiap orang akan mengalami kematian. Dan perjalanan itu sangat jauh dan dahsyat. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita amalkan? Apa andil kita dalam perjuangan Habibuna Muhammad? Dari sinilah kita bangkit. Tadi sudah kita dengarkan berapa jumlah besar dari negara ini. Mayoritas umat Islam, di mana Islamnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita banyak, kita mayoritas. Sekarang diobok-obok, dirusak, disesatkan, dimurtadkan, bungkam, diam, gak peduli, gak mau tahu, demi Allah. Bisa-bisa orang itu mal'un. Terkutuk dengan nas Al-Quran. Kanu la yatadakhawna al-munkarin fa'alu. Bani Israel dikutuk oleh Allah karena bungkam sewaktu melihat kemungkaran. Ingat wahai para ulama. Ketahui wahai para pejabat. Kenali wahai setiap muslim, mukmin dari umat Habibuna Muhammad. Kau dikutuk dan kau tidak terasa. Dunia bukan untuk balasan. Tapi apa nasibmu sewaktu kau masuk ke liang kubur? Apa nasibmu besok di akhirat? Jangan sampai hal itu menimpa kepada kita. Apa yang saya katakan ini untuk semuanya, siapapun saja. Bangkit. Bukan untuk jawab, bukan untuk nafsu, tidak. Bukan karena fulan atau fulan, tidak. Semata-mata karena ridha Allah. Dan meneruskan perjuangan Habibuna Muhammad. Inilah akhlak Nabi. Jangan bilang jangan keras. Jangan bilang jangan ngamuk. Nabi Muhammad orang yang sangat halus, sangat sabar. Tapi kesabaran itu kalau berkaitan dengan dirinya. Rumahmu dilempari, kau sabar, bagus. Mobilmu digembesi, kau sabar, hebat. Utang sama kamu, kau maafkan, bagus. Tapi ingat, hukum Allah, ajaran Nabi Muhammad, kemaksiatan, kesesatan, di situ bukan tempat sabar. Di situ tempat bangkit. Di situ tempat marah. Di situ tempat kita harus berusaha sedapat mungkin. Apapun resikonya. Rasulullah yang di mana kita sering baca dalam kitab Maulid, in khusima yasmut wala yu'adzib. In udiya ya'fu wala yu'adzib. Dicaci Nabi sabar. Dilempari Nabi sabar. Ditaruhi kotoran unta Nabi Muhammad sabar. Tapi giliran agama Allah, giliran hukum Allah dipermainkan. Lihatlah Nabi Muhammad. Wa idza dhuyya haqqullahi lam yakum ahadun lihudhi. Kalau sudah hukum Allah dipermainkan, tidak ada orang marah seperti marahnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemungkaran yang ada, kemaksiatan yang ada di negara kita, kesesatan-kesesatan yang ada di negara kita, tidak lain karena kita tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Giliran masalah duit, demo. Bayaran 6 bulan gak dibayar, pabrik sepatu, demo. Masalah tanah, demo. Betul? Betul? Mana misi Nabi Muhammad? Mana misi Rasulullah? Kau bilang kau pengikutnya. Kau bilang kau pecintanya. Kau bilang menginginkan syafaatnya. Apa yang sudah kau lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kau lakukan untuk Rasulullah? Ini saatnya. Mumpung sebelum kita meninggal. Jangan sampai datang ajal kepada kita. Jangan lagi tunggu saat-saat kita tidak mampu. Jangan sampai nanti kita sakit. Jangan sampai sudah tidak punya kedudukan dalam pemerintahan. Jangan sampai-sampai melarat atau segalanya tidak miliki, baru akan berjuang, akan berbuat, akan melakukan. Jangan. Rasulullah sudah ingatkan ikhtanim. Selagi, ayo, kita semuanya ingin negara ini menjadi aman, sentosa. Bukan saja polisinya, pemerintahnya, kita juga ingin aman. Maka daripada itu, yang menyebabkan tidak aman, mari kita singkirkan dari negara kita. Setuju? Singkirkan. Kita juga ingin stabilitas keamanan. Jangan bilang kita provokator. Justru kita yang ingin, kita yang menghendaki. Tapi karena tahu itu adalah penyebab, itu nanti mengakibatkan, itu menjadikan kita pecah, kita ribut. Contoh di negara lain sudah banyak, jangan lagi di negara lain. Contoh Sampang, sampai ribut semacam itu. Coba dulu, waktu gak ada siap, tidak lagi ribut, betul? Bicara reaksi, adanya reaksi karena ada aksi. Siapa penyebabnya? Siapa yang menjadikan kita semacam ini? Coba si api tidak ada di sini, misalnya kita tidak akan ribut-ribut masalah si tapi jangan gerogoti orang-orang kita, dimurtadkan orang-orang kita. Asalnya tetap dalam jalannya salafus soleh, sholat Jum'ah bareng, amalan zikir maulutan bareng, terhadap sahabat menjunjung tinggi. Sekarang sudah berubah, Jum'atan tidak, malah ketretes. Betul? Salawatan pikiran tidak, kerjanya nyaci sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, aku cinta Nabi Muhammad. Kalau betul-betul aku cinta siapa saja yang dekat dengan Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad aku cintai karena keluarganya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad aku cintai karena sahabatnya Nabi Muhammad. Musuh sahabatnya Nabi Muhammad berarti musuh kepada aku. Musuh keluarganya berarti musuh kepada aku. Itu tanda sebagai cinta. Diam terus. Diam terus, ya Allah. Kalau mau bagi ilmu, saya pengen bagi ilmu. Ya Allah, sampai kapan dibangun bicara Syiah terus? Di Jawa Tengah, gak ada fatwa MUI yang menyatakan Syiah sesat, gak ada di kota saya, gak. Ini sudah ada fatwa MUI. Ada perda gubernur. Misi bercokol. Malah katanya mau bangun madrasah lagi. Ya Allah, berarti apa ini? Apa gunanya fatwa itu? Apa gunanya perda itu? Ini depan jarum lagi sini. Saya kan sudah dulu bilang beli karung, tidak mau beli karung. Coba sudah dikarungi, sudah hilang, tidak ada tikus lagi. Betul? Itu. Kalau di tempat saya gampang, Pak. Ya Allah, di Tegal, ya, dalam beberapa hari tahu habis. Demi Allah bukan sombong, sayanya tidak di kota. Yang penting handphone sama saya, remote. Gak ada fatwa majelis ulama, gak ada perda pemerintah. Datang kiai-kiainya, ulamanya, ayo ke wali kota. Kita bentangkan apa itu Syiah dan harus keluarkan SK atau SE. Syiah dilarang di kota ini. Ini yang saya lakukan. Lihat, kalau perlu suratnya saya bawa. Mungkin Habib Umar lihat pesantren saya taruh sengaja. Gampang. Tinggal les. Nanti les. Ini bahas ini, Pak, sampai kapan sudah? Ini jenggot sudah putih. Yang saya heran, kan di majelis ini, maaf-maaf ini saya berat-beratkan. Sudah kiai-kiainya, Bang Il. Bang Bunti sampai empat kiai. Plus lagi pejabatnya juga. Ya Allah, di tempat saya itu setiap 3 bulan sekali. Ulama dan aparat kumpul semua. Kirim undangan pasti datang. Wali kotanya, wakilnya, kapolres, semuanya datang, jajaran aparat pemerintah. Ulamanya datang di sini. Enak. Gak perlu fatwa, gak perlu ribut-ribut. SMS, bisik-bisik. Pak, itu, sikat. Enak. Oh, nah, repot. Sampai kon gembor-gembor. Berapa sudah sekali saya gembor di sini? Ya Allah. Bersatu, ayo senangkan Rasulullah, ayo cari bekal akhirat. Ini lebih daripada sholat sunnahmu, lebih dari segala amalan ibadahmu yang sunnah-sunnah itu. Ini paling cepat tol untuk mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah. Ini datang saya yang tadi isi alun-alun Tegal itu. Sama sekali dilarang kemaksiatan di situ. Tempatnya maksiat. Band ini dari Jakarta terus. Oh gitu caranya. Gampang. Kumpulkan. Ada. Keluarkan SK. Digodok sebentar, keluar SK. Dari perusahaan rokok ini mau marah silahkan. Malah kemarin malam tahun baru kita sudah doakan. Doakan. Yang ingin SK itu dicabut. Sebab ada orangnya di situ. Insya Allah Allah cabut nyawanya. Amin. Ingin modar ya Allah. Itu jalan pintas sudah. Kok kamu orang mayoritas kok? Ya Allah. Harus jalan ini, jalan itu. Lihat, saya bukan menyombongkan. Saya Tuhan Malik itu seorang diri. Ditantang, diancam, tetap dalam garisnya. Sampai beliau mengatakan, surga tidak gratis. Artinya harus kita ada perjuangan. Harus ada pengorbanan. Kalau ingin masuk surga, berkorbanlah untuk Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Surga tempat kita. Amin ya Allah. Satu kemburan tak bukti. Kesel saya sama orang banyak. Kesel terus terang. Cik suwe ini. Oh, bok-bok terus. Sudah bangga, kita senang, alhamdulillah, dapat fatwa majelis ulama. Tak pikir sebentar lagi, bangil bersih, masih kotor. Ada perja, masih. Ya Allah. Buktikan, terangkan. Nih, ada acara kayak gini, malah kena dijaga. Ya Allah, gimana ini? Pantasnya ulamanya, umaranya, ayo bareng-bareng bersihkan. Ini kotoran. Ini cangkem toh. Bukti, bukti. Kesel saya. Yesus, ya Allah. Ayo. Lakukan semacam itu. Dia suruh si Asia itu bikin acara di kota saya. Saya duduk di sini. SMP saja. Tapi les. Tapi les. Allah. Lah iya. Mau sampai kapan ini? Ya Allah. Jawa Timur khususnya nih, Jawa Timur sudah kita sujud syukur, alhamdulillah dapat dua majelis ulama, di mana yang lainnya masih maju mundur. Sesat apa tidak? Napa sih wani? Piro? Ada duit masuk, ada yang dicekoki, ada yang di ini tambah perda, gubernur lagi, alhamdulillah. Hasilnya? Hasilnya bikin malu. Kita gak ada perda, gak ada fatwa. Habis. Apa saja aliran yang menyerang Ahli Sunnah Wal Jamaah, tekad bulat. Aku bela Rasulullah dengan memperjuangkan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sudah menjadi tiker-tiker di mana-mana, tulisan di mana, doktrin kepada mereka. Berkorbanlah sebelum jadi korban. Berkorbanlah untuk Ahli Sunnah sebelum jadi korban musuh-musuh Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini doktrin yang saya berikan. Mau sampai kapan? Ada yang mengatakan ziarah wali-wali syirik. Langsung. Saya orang yang biasa darah wali-wali. Ingat, selama ini kita berdampingan dengan lain paham, silahkan. Anda dengan pahammu dan kami dengan paham. Mau tahlilan, mau manakiban, mau maulutan, terserah. Tidak mau juga, terserah. Tapi kalau bilang syirik, bilang bid'ah, bilang macam-macam kepada kita, ingat saya bilang, Kita kumpul di kepolisian. Saya bilang Pak Kapolres, ingat Pak ya, semut diinjak itu gigit. Semut diinjak gigit itu semut, apalagi besar semacam ini. Jadi kalau ada kiai tidak mau bangkit, berarti kiai itu kiai. Paham? Buat apa umatnya? Banyak umat, tapi tidak ada perjuangannya. Mau jadi raja kecil, berapa tahun? Jangan cari kedudukan di dunia. Jangan cari popularitas di dunia. Jangan cari nama, cari untuk besok di akhirat. Ujian yang kita harapkan, ujian Nabi Muhammad. Dan jangan takut ancaman siapapun. Takutlah ancaman kalau datangnya dari Nabi Muhammad. Itu. Ancaman manusia paling-paling apa sih? Paling konyol ya mati. Gak diancam juga. Mati. Pasti akan kemati. Daripada mati konyol, lebih baik mati membela Nabi. Ini, tolong, saya gak usah bahas-bahas ilmiah, enggak. Cuman kesel. Sampai kapan semacam ini? Mulai besok kalau perlu, kumpulkan kiainya, ulama'nya, habaibnya, yang peduli akan isi Rasulullah, peduli akan ahli sunnah. Ayo kumpul bersama-sama. Satukan barisan. Habis itu menghadap. Bupati, di sini bupati ya. Menghadap ke bupati. Ingin tahu apa itu Syiah? Cukup berikan fatwanya majelis ulama. Enak. Caranya semacam itu. Luar SK, luar SE, langsung sudah. Habis itu pondoknya suruh dilelang. Jual. Di Pekalongan pondoknya alhamdulillah sudah kosong berapa tahun, mau dijual sama masjidnya juga. Ini. Oh, sampai kapan kita? Mereka yang merusak, mereka yang mengobok-obok, mereka gak ada tempat di sini. Terus kita diem, bungkam, tambah terus saudara-saudara kita ditarik, pulang ditarik, pulanah ditarik. Ya Allah, kita sudah ribut masalah perzinaan, pergaulan bebas, tambah lagi sekarang mut'ah, kawin kontrak halal, katanya ada dalam Al-Quran. Na'udzubillah, Yahudi. Betul? Tolong, kalau perlu nggak usah anarkis lagi sudah. Pemerintah, ini tanggung jawab pemerintah. Sampai kapan? Sudah ada perda, sudah ada fatwa, masih tetap ada. Kita minta ditutup secepatnya. Setuju? Setuju? Saja keburan toh. Ada potongan ini. Ini jam berapa ini? Jam 10. Jam mati ini mas. Seloyo aku ini. Jam pagi ini. Ya Allah. Tolong. Siapa saja. Ingat, kita berjuang, berkorban, bukan untuk cari nama, bukan untuk dunia. Bukan cari duit, bukan cari kedudukan. Semuanya ini berjuang untuk besok di akhirat. Untuk besok sewaktu kita tinggalkan dunia yang fana ini. Untuk besok pertemuan dengan Habibuna Muhammad. Wahai para kiai, wahai para ulama, wahai para habib, wahai para dai, wahai para aparat, wahai para konglomerat, wahai para pemuda, wahai para ibu-ibu, siapapun, andillah untuk mempertahankan misi Rasulullah. Andillah untuk berjuang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, bungkam, diam, dikatakan di sana, bahwa syaitanul akras, itulah adalah setan yang bisu. sayangi dirimu, sayangi dirimu. Kalau kau ingin surga Allah, kalau kau ingin syafaat Rasulullah, saraf ini sudah terus gencar. Kita diam, kita bungkam, na'udzubillah min dzalik. Tolong, waktu sudah cukup malam. Apa yang didengarkan oleh kiai-kiai kita, alhamdulillah, insyaallah lebih meneguhkan kita. Tinggal carilah cara yang baik sehingga tidak lama lagi Habib Umar mengadakan satu acara Syiah sudah tidak ada di Bangil. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.